kepada ulil amr. Ulil amr adalah siapa yang memegang perkara kaum muslimin. Karena itu dalam penafsiran ulil amri ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ditafsirkan dengan para umara, para pemimpin. Dan penafsiran yang kedua ditafsirkan dengan para ulama. Nah, ini memang dua penafsiran ulil amri. Dikenal di kalangan ahli tafsir sebab mereka yang memegang perkara umat. Dan telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berjumlah mutawatir, jumlahnya sangat banyak sekali, tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah wa nushhi li kulli muslim. Saya membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Juga di dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, Ubadah berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala asharatin alaina wa an la nunazi al amr ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Demikian pula dalam keadaan pemerintah lebih mementingkan dirinya, kami diperintah mendengar dan taat. Dan tidak boleh kami mengganggu perkara itu dari pemiliknya, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian punya argumen yang kuat di sisi Allah. Iya. Nah, hadis-hadis yang semisal ini banyak sekali menunjukkan bahwa seorang pemimpin sepanjang dia muslim, maka wajib didengar dan ditaati dalam hal yang ma'ruf tentunya, dalam perkara yang baik. Adapun dalam perkara yang mungkar, dalam kemaksiatan, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang apa? Dalam hal yang ma'ruf saja. Ya, dan datang di dalam hadis-hadis keharaman khuruj terhadap pemerintah. Iya. Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulil wahidin yuridu an yashuqqa 'alal muslimin fadribu unuqal akhir minhuma." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian bersatu padu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang ini ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, maka penggallah leher orang yang terakhir datang. Iya. Dan ini dari keagungan syariat. Agama kita tidak menjaga kemaslahatan satu orang saja atau dua orang, tapi yang dijaga kemaslahatan apa? Manusia secara umum, kemaslahatan bersama. Kalau misalnya tiap kali ada orang yang dizalimi oleh pemerintah, dia merasa dia zalimi, kemudian melakukan kudeta, terjadi pertumpahan darah, yang korban bukan saja orang-orang yang berbuat, tapi yang korban orang-orang yang apa? Tidak berdosa. Dia menjadi korban. Iya. Dan ini namanya merubah kemungkaran dengan melahirkan kemungkaran lebih apa? Lebih besar. Ya, ibarat orang yang ingin membangun rumah, tapi dihancurkan istana dahulu untuk membangun apa? Rumah. Dan ini tidak benar. Ingin membangun satu rumah, tapi dihancurkan satu kota. Iya. Tidak seperti itu syariat Islam ini. Agama kita menjaga kemaslahatan bersama. Betul, kezaliman dari pemerintah itu adalah hal yang jelek. Kezaliman dari penguasa adalah hal yang pahit. Tapi kalau seorang mengangkat senjata, melakukan kudeta, justru yang terjadi adalah apa? Kerusakan yang lebih besar. Dan kita mengambil pelajaran. Ya, kita hidup mengambil apa? Pelajaran. Di dalam sejarah orang-orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah dari semenjak agama ini ada hingga hari ini, belum ada tercatat di dalam sejarah ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian membawa kebaikan. Iya. Termasuk di masa belakangan ini kita lihat. Jangan usah jauh-jauh, kita lihat ke negeri kita sendiri aja. Iya. Setelah penggulingan Soeharto, apa yang terjadi? Lebih bagus atau lebih jelek keadaan? Ya, semua orang tahu apa yang menimpa kita. Ya, lihat Mesir. Hah? Katanya mengganti pemerintah lebih apa? Lebih baik. Apa yang terjadi? Nah, kita tahu sudah berapa nyawa yang hilang, darah yang tertumpah, kerusakan, ketidakstabilan perekonomian. Iya. Baik. Lihat Libya. Lihat Tunisia. Tunisia walaupun dengan pemimpin baru sekarang, tapi tetap aja keadaan perekonomiannya lebih buruk daripada apa? Sebelumnya. Ingin menurunkan pemerintah, siapa yang menjamin pemerintah yang diangkat setelahnya lebih baik daripada sebelumnya? Siapa yang bisa menjamin? Karena itu kalau seorang cerdas dan mengikuti hadis Nabi, sejalan keselamatan. Karena itu di masa para sahabat, di akhir masa para sahabat, mulai muncul Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemerintah yang zalim. Iya. Manusia datang kepada Anas bin Malik mengadukan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Dan Anas bin Malik hanya menasihati, bersabarlah kalian. Demikianlah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah kalian bersabar sampai kalian menjumpai saya di telaga. Diperintah apa? Bersabar. yaitu jalan yang terbaik. Sebab apabila dilakukan perbuatan lebih daripada itu, dilakukan kudeta, pembangkangan, maka yang terjadi kemungkaran lebih besar. Dan seorang muslim tidak boleh karena untuk menuntut haknya pribadi, dia mengorbankan orang lain. Iya. Nah itu dari kebijaksanaan Nabi. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Isma wa ati' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Iya. Dan perhatikan Bani Israel. Mereka ditindas oleh siapa? Oleh Firaun. Luar biasa kezaliman Firaun ini. Sudah kafir, zalim lagi. Firaun membunuh semua anak laki-laki yang lahir di Bani Israel. Dibiarkan hidup cuma anak perempuan saja. Firaun. Adakah suatu hari Nabi Musa alaihi salam mengajak Bani Israel untuk melakukan demonstrasi, orasi, melakukan apa yang biasa kita lihat sekarang ini? Tidak ada. Jadi ada Nabi Musa membangun keimanan siapa? Bani Israel. Dan ketika Firaun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran tidak disebut sebab yang menyebabkan Bani Israel dimuliakan, dimenangkan di atas Firaun dan bala tentaranya, kecuali satu sebab saja. Dan sebab itu diterangkan di dalam ayat di surah Al-A'raf, setelah disebutkan kisah bagaimana Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Allah berfirman setelahnya, "Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun." Dan kami wariskan bumi yang diberkahi dari timur dan baratnya, kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka ditindas di atas muka bumi. Iya. Jadi bumi yang berberkah Baitul Maqdis, Allah wariskan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang dulunya tertindas. Kemudian Allah terangkan bahwa telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah kepada Bani Israel. Kebaikan mereka dapatkan. Kenapa? Cuma satu sebab disebutnya. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar. Jadi Bani Israel cuma memiliki apa? Kesabaran saja. Ya, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah satu kaum bersabar dari kezaliman pemerintahnya kecuali saat-saat yang sedikit. Waktu tidak begitu lama, akan datang nanti jalan keluar. Akan datang jalan keluar. Iya. Tapi tatkala manusia keluar dari jalan Allah, mereka mengangkat senjata keluar dari tuntunan, maka Allah Subhanahu wa taala timpahkan kepada mereka musibah yang lebih besar. Iya. Karena itulah di dalam agama kita, dari prinsip dasar, kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim walaupun dia berlaku zalim. Walaupun dia berbuat kesewenangan. Sebab kalau dia berbuat zalim, kesewenangan, berbuat maksiat, itu pada dirinya sendiri dosanya. Tapi kalau kita melawannya, lakukan kudeta terhadapnya, bahayanya bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh rakyat. Karena itu harus dipertimbangkan ya, bagaimana syariat menjaga agama ini. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya. Coba buktikan. Nah ini sudah terbukti ya. Tadi Indonesia di masa Krismon dulu, presidennya masih ada, hanya saja digoyang. Kita semua merasakan betapa banyak ketidakamanan, perampokan, pembantaian. Sebagian tempat ada penggajangan. Ini semua akibat apa? Menggoyah pemerintah. Ini baru digoyah belum? Hilang pemimpinnya. Bagaimana pula kalau tidak ada pemimpin? Iya. Tidak ada pemimpin. Hukum rimba yang bermain. Yang kuat akan memansama. Yang lemah. Ada pemerintah yang paling pada tidak ada hal-hal yang tercipta kemaslahatan. Iya, walaupun dia sendiri paling pemerintah itu. Iya. Tapi begitu seorang melanggar syariat menurunkannya, keluar dari mana kesabaran? Nah, disitulah sebab datangnya apa? Musibah dan petaka yang lebih besar. Iya. Baik. Apa makna furuj terhadap pemerintah? Ya, kalimat furuj ini dibahasakan dalam banyak hadis ya. Di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin famata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari al-jamaah walaupun sejengkal lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ancamannya keras. Iya. Dan keluar itu artinya dia membangkang. Ya, dan keluar dengan berbagai macam, kadang dengan mengangkat senjata, kadang dengan apa? Dengan lisan. Ya, dan ini keluar dengan lisan ini kadang lebih berbahaya. Kenapa? Sebab orang yang mengangkat senjata, kenapa dia mengangkat senjata? Ada yang memanas-manasinya. Iya. Ada yang memanas-manasinya. Karena itu di masa dahulu memang kaum Khawarij itu ada yang disebut dengan Khawarij Al-Qa'adiyah. Khawarijnya duduk, tidak mengangkat, tidak berperang. Ya, tapi dia yang mengompori orang untuk benci kepada pemerintah dan mengompori orang supaya apa? Melakukan perlawanan. Ini Al-Qa'adiyah namanya. Ini kadang lebih berbahaya. Iya. Dan kita subhanallah di negeri kadang kita alami seperti itu. Iya. Baru saja terjadi kejadian. Mimbar-mimbar di mana-mana. Ya, kalau tidak mengkambing hitamkan pemerintah pusat, kementerian, belum lagi ini dan itu sembarangan yang dicari. Sampai saya pernah ingat suatu saat, baru saja terjadi musibah tsunami di sebagian daerah. Ya, khatib berbicara menyinggung tentang itu, dan ujung-ujungnya ini karena di lembaga ini terjadi korupsi, ini terjadi ya, semuanya cari kambing hitam, tidak ada introspeksi diri sendiri. Ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya, kalau ingin menjadi lebih baik, rubah sendiri keadaan. Tidak usah sibuk mengurus orang lain. Iya. Harusnya demikian yang dipikir. Kalau dianggap pemerintahnya pemerintah yang zalim, mungkin saja mereka juga orang-orang zalim. Sebab pemerintah yang zalim keluar dari mana? Ya orang yang zalim juga. Kalau mereka semua yang baik akan keluar apa? Pemimpin yang baik. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Ya, maka ini fikih harus dipahami. Karena itu tidak ada jalan bagi kita kecuali apa? Bersabar. Ya, dan diharamkan untuk melakukan furuj terhadap pemerintah. Ya, demikian pula diharamkan ikut andil dalam kondisi fitnah. Di kondisi fitnah bendera tidak jelas. Ya, ini yang diperjuangkan apa? Membela diri atau membela kepentingan atau membela agama, harus dia periksa bendera yang diangkat. Iya. Maka di kondisi fitnah tidak disyariatkan seorang ikut andil. Dan disyariatkan dia berdiam di rumahnya. Disyariatkan dia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, man najah? Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata beliau, amsik alaika lisana wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atik. Kata Nabi, jagalah lisan kamu. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ya. Maksudnya kamu betah saja di rumah. Anggap rumahmu sangat nikmat dan lapang. Perbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian kata Nabi, wabaki ala khati'atik. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya, introspeksi diri sendiri. Tangisi kesalahan. Nah, inilah harusnya sikap seorang muslim. Ketika terjadi apa? Ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi ribut-ribut. Bukan ikut memperbesar ribut-ribut itu. Iya. Sebab fitnah, kapan dia semakin banyak bergerak, maka akan semakin banyak bahaya pula yang dihadapi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Satakunu fitanun al-qa'imu fiha khairun minan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi khairun min as-sa'i. Wa man tasharraqa laha tastashrifu. Wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih." Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Itu kondisi fitnah ya. Jadi gerakan semakin banyak, itu semakin jelek. Semakin didik, semakin sedikit gerakan, maka semakin baik. Karena itu yang duduk, itu lebih santai daripada yang apa? Berdiri. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Karena itu Nabi terangkan, siapa yang menonjolkan dirinya ke fitnah, maka fitnah itu pasti akan menyambutnya, memperbesar dia. Iya. Dan siapa yang mendapatkan tempat tinggal atau mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Iya. Jadi hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini jalan-jalan keselamatan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan saya di sini tidak berucap dari hal berasal dari diri saya. Dan di sini saya membaca ucapan dari akidah yang disepakati oleh para ulama Islam. Perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan ini keyakinan taat kepada pemerintah diucapkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, para ulama Islam yang terkenal. Dikenal dengan kezuhudan, dikenal dengan ketakwaan. Dan mereka orang-orang dikenal bukan pegawai di pemerintahan, bukan orang-orang yang diberi apa? Gaji di pemerintah. Tapi bersama dengan itu, mereka semuanya bersikap seperti itu. Mengharamkan melakukan apa? Kudeta terhadap penguasa. Sebab mereka berbicara adalah karena perintah agama seperti itu. Itulah kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan bagi manusia. Makanya harus didudukkan dan harus dipahamkan kepada umat. Iya. Karena itu kadang kalau di sebagian tempat saya berbicara seperti ini, ada sebagian orang menyangka apa namanya, ini ada mungkin hubungan dengan pemerintah, orang dibayar. Ya, sebagiannya lagi bahasanya lebih sadis lagi. Ini penjilat penguasa. Ya, anjing-anjing pemerintah. Na'udzubillah. Padahal yang dibacakan adalah apa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi demikian asingnya agama ini. Padahal kebenaran berasal dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita perlu teguh dan banyak mendengar ya tentang hal ini ya. Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman ke-29 kewajiban taat kepada pemerintah. Kata beliau, "Wanasma wa nuti liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana wa la nanzi'u yadan min ta'ah." Kami mendengar dan taat kepada pemimpin yang Allah azza wa jalla limpahkan perkara kami kepadanya, dan kami tidak mencabut tangan ketaatan kepadanya. Dan di sini ada tiga pembahasan kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, dan ini diterangkan dalam banyak hadis. Saya sudah terangkan ya sejumlah hadis di pembahasan tadi. Kemudian yang kedua, mengenal kedudukan pemimpin. Ya, pemimpin memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tengah makhluk memiliki kedudukan. Sebab itu tabiat manusia. Iya. Mereka perlu kepada apa? Pemimpin. Ya, mereka bersatu di bawah benderanya dan mengatur perkaranya di bawah kepemimpinan. Iya. Karena pentingnya kepemimpinan ini, para sahabat tidak pernah satu hari pun di luar kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, Awal kali yang dilakukan oleh para sahabat apa? Memilih pemimpin dulu atau menguburkan Nabi dahulu? Ya, Nabi belum dikubur sebelum Abu Bakar apa? Dipilih sebagai khalifah. Ya, setelah Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, barulah Rasulullah dimakamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, dan para sahabat bersepakat di atas hal tersebut, sebab itulah yang mereka pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang mereka pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kedudukan pemimpin itu sangat penting sekali. Ya, dengannya lah tercipta keamanan, jalan-jalan menjadi aman. Iya. Jalan-jalan menjadi aman. Dikata tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah apa? Ada kacauan. Jangankan di negeri Islam, di negeri kafir saja, keberadaan pemimpinnya itu menciptakan apa? Ketertiban dari sisi dunia dengan keberadaan pemimpin. Apalagi kalau dia di negeri Islam, harusnya demikian. Iya. Karena itu kedudukannya di dalam syariat adalah penting. Nah, ini sekali lagi, sebenarnya kalau saya ingin bercerita, membawakan hadis-hadis, ya, ada puluhan bahkan ratusan hadis seputar masalah ini. Tapi ini adalah pokoknya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencabut tangan ketaatan dari pemimpin muslim. Kalau sudah, apa namanya, yang baiat seorang pemimpin, tidak boleh dia cabut tangan ketaatan. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man bay'a imaman fa'ata safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu ma istata'." Iya, "Fa'in ja'a al-akharu yunazi'uhu fadrib al-unuq al-akhar, fadrib unuq al-akhar." Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membai'at seorang pemimpin, dia sudah berikan tangan ketaatan dan ketulusan hati. Hendaknya dia taat kepada pemimpin tersebut selama dia mampu. Dia taat sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan sekali-sekali dia cabut tangan ketaatan. Kalau datang yang lain yang mengganggu kepemimpinannya, maka perintah Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang. Yang terakhir datang ini siapapun dia, diperintah oleh Nabi untuk memenggal lehernya. Kenapa? Sebab dia pasti ingin merusak di tengah kaum muslimin. Iya. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diperhatikan. Baik. Di halaman 30 kata penulis rahimahullah, ini pembahasan tentang berpegang kepada sunnah dan jamaah. Wa nattabi'u sunnata wal jamaah wa najtanibu asyudud wal khilaf wal furqah. Kami mengikuti sunnah dan jamaah, serta kami menghindarkan diri dari serta kami menghindari bersendiri dengan pendapat, menghindari perselisihan dan perpecahan. Baik, di sini ada tiga pembahasannya. Yang pertama, kewajiban berpegang kepada sunnah. Saya sudah terangkan di awal pembahasan kemarin bahwa sunnah itu secara istilah punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Dan makna umum, sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, "Ya'lamu anna al-islama huwa sunnah wa anna sunnah hiya al-islam." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah apa? Adalah Islam. Ya. Dikatakan sunnah sebab itu adalah petunjuk Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang dituntunkan. Karena itu lawan dari sunnah adalah bid'ah, berbuat baru di dalam apa? Di dalam agama. Maka sepanjang kita berpegang dengan sunnah itu yang paling baik. Dan Nabi telah bermerintah, "Bainahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Siapa di antara kalian yang meninggal? Iya. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, kata Nabi, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelah dari perintah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita punya kewajiban berkomitmen terhadap jamaah. Ya, jamaah ini di dalam pengertian syariat bukan jamaah bermakna bahasa yang diinginkan. Kalau jamaah bermakna bahasa, ada sekelompok orang berkumpul, itu disebut apa? Berjamaah. Dia sholat bersama disebut sholat apa? Sholat berjamaah. Ini penggunaan secara bahasa. Ada pun penggunaan secara istilah al-jamaah. Nabi perintah alaikum bil jamaah, dan kalian berpegang dengan apa? Al-jamaah. Man kharaja minal jamaati qaida syibrin, siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah. Iya. Dan banyak lagi hadis tentang kewajiban berpegang terhadap al-jamaah. Jamaah ini ada yang menafsirkannya jalan para sahabat. Ada yang menafsirkan al-jamaah adalah para ulama yang menjadi panutan. Ada yang menafsirkan al-jamaah adalah kaum muslimin di bawah pimpinan. Ya, di bawah pimpinan seorang pemimpin. Ya. Dada menafsirkan al-jamaah sebagai ahlul hadith. Sampai kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahlul hadith, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Baik. Jadi ini beberapa penafsiran al-jamaah. Seluruh penafsiran ulama di dalam masalah al-jamaah itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama, al-jamaah bermakna Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan siapa? Jalan para sahabat. Ini makna jemaah yang pertama. Karena itu kata Ibnu Mas'ud. Iya. Kata Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ya, ini makna yang pertama ya, al-jama'ah berpegang terhadap apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Mana jemaah yang kedua adalah umat Islam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin Muslim. Mana jemaah yang kedua? Jadi kapan umat Islam dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim, bersatu di bawah kepemimpinan seorang Muslim, maka umat semuanya dikatakan apa? Berjamaah. Jadi kita dalam sebuah negara, misalnya kita di Indonesia, pimpinan kita seorang Muslim, maka kita dikatakan apa? Berjamaah. Keluar dari kepemimpinan, itu disebut keluar dari apa? Keluar dari jamaah. Nah, jadi ini maksud dari al-jamaah. Bukan jamaah, seorang mungkin bikin ormas, bikin kelompok, ya. Kemudian dia kasih pimpinannya. Ya. Siapa yang keluar tidak taat kepada pemimpin, maka mati jahiliyah. Ya, seperti yang kita lihat ya, dari keyakinan sebagian orang. Ya. Bikin lembaga, terus dia pilih sang imamnya, terus dia katakan bahwa dirinya adalah apa? Jemaah. Dan tidak jarang kita dengar dari jemaah-jemaah ini, ada yang mengatakan bahwa siapa yang keluar dari jemaahnya, maka dia adalah apa? Dia adalah kafir. Ya, dan lucunya dibawakan hadis-hadis seperti yang kita sebut tadi. Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal matinya mati jahiliyah. Ini salah paham terhadap hadis. Ya, malah mereka yang sebenarnya kalau mati dalam keadaan seperti itu mati jahiliyah. Kenapa? Sebab mereka bikin jemaah di dalam jemaah kaum muslimin. Ya, karena mereka bikin jemaah di mana? Di negara yang ada pimpinan negaranya. Berarti dia bikin jemaah di dalam apa? Jemaah. Dan inilah yang mencabar jemaah namanya. Iya. Jelas ya? Karena itu makna jemaah harus didudukkan. Ya, dan ini doktrin kadang kita dengarkan ya di sebagian tempat di Indonesia. Bagian kelompok ada yang seperti itu. Doktrinnya Islam dan jamaah. Iya. Pokoknya jamaah. Tapi artikan jamaah adalah apa? Pimpinannya sendiri, imamnya sendiri. Ya. Kalau jemaah adalah imamnya sendiri, apa bedanya imam kamu dengan saya? Saya boleh saja bikin jemaah sendiri. Saya perintah mereka untuk apa? Taat kepada saya. Iya kan? Kita tidak membedakan. Semuanya mampu seperti itu. Ya, karena itu yang dimaksud di sini dengan al-jamaah ukurannya seperti yang disebut oleh Imam Ahmad. Kapan kamu masuk ke sebuah negeri, kamu tanya siapa pimpinan negaramu, semuanya menunjuk ke sana, nah itulah pimpinan apa? Pimpinan negara. Nah, kalau kita di Indonesia, kita tanya siapa pimpinan negara, semuanya akan menunjuk siapa? Presiden. Ya. Maka itulah yang disebut sebagai pimpinan jamaah namanya. Ya. Nah, orang Indonesia bilang pimpinan negara, tapi dari sisi hukum syar'i disebut pimpinan apa? Pimpinan jamaah. Jadi siapa yang bikin jamaah di dalam negara Indonesia, ada lagi pimpinannya, inilah yang dikatakan keluar dari jamaah. Dan mereka yang harusnya kalau meninggal dikatakan mati apa? Mati jahiliyah. Iya. Karena itu indah sekali dari Islam ini. Bagaimana menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Iya. Dan kalau umat Islam semuanya kembali kepada mana bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tunduk di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kemudian mereka bersabar terhadap segala keadaan, maka tidak akan lama insyaallah ta'ala akan tercipta kebaikan dan kebaikan untuk ya umat Islam. Dan kemudian yang ketiga, tercelanya bersendirian dalam berpendapat, perselisihan dan perpecahan. Yang disebutkan oleh penulis wa najitani bu asyudud, meninggalkan syudud. Syad itu artinya di antara banyak orang dia keluar sendiri, dia ada pendapat, itu syad namanya. Iya. Ini adalah hal yang dicela. Orang banyak berpendapat A, dia berpendapat sendiri B. Keluar dari apa? Keluar dari kebanyakan manusia. Dan ini syudud, dia keluar dengan suatu hal yang aneh. Iya. Dengan suatu hal yang aneh, tanpa dalil. Maka ini disebut syudud. Dan ini tercela. Demikian pula khilaf wal furqah, perselisihan dan perpecahan, ini semuanya dicela. Kata sebagian sahabat, al-khilafu syarr, perselisihan itu adalah kejelekan. Iya. Yang membinasakan umat sebelum kita, kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Terlalu banyak mereka bertanya dan mereka selalu menyelisihi para nabinya. Iya. Demikian pula berpecah belah. Ya, ini berpecah belah, setiap orang bikin kelompok, ada golongannya masing-masing, merasa bangga dengan golongannya masing-masing, akhirnya berpecah-pecah. Dan ini sifat kaum musyrikin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikina minal ladina farraku dinakum wa kanu syia'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di sisinya. Iya. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan seputar berpegang kepada sunnah dan al-jamaah dan menghindari kebalikan dari sunnah dan al-jamaah itu. Sunnah kebalikannya syudud, bersendirian, khilaf. Jamaah kebalikannya adalah apa? Perpecahan. Iya. Jadi harus dihindari apa yang bertentangan dengan sunnah dan jamaah, dan berpegang dengan sunnah dan jamaah sebagaimana telah diterangkan. Kemudian di pembahasan berikutnya diterangkan hak-hak pemerintah muslim. Iya. Dan penulis rahimahullah, wa annal jihada ma'adhin mundu ba'athallahu azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'ah ma'ulil amri min a'immatil muslimin la yubatiluhu syai'un والحج كذلك ودفع الصدقات من الثوائب إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. Dan sungguhnya jihad berjalan semenjak, sungguhnya jihad tetaplah berlaku bersama pihak berwenang dari pemimpin, dari para pemimpin kaum muslimin, semenjak Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Tidak ada suatu apapun yang membatalkan hal itu. Demikian pula haji. Juga menyerahkan zakat-zakat hewan ternak pada pihak berwenang dari pemimpin kaum muslimin. Iya. Baik, di sini saya poinkan 4 pembahasan. Yang pertama, syariat jihad adalah hingga hari kiamat. Nah, ini setelah kita bahas ya tentang jihad, dan penulis di sini ingin menegaskan bahwa syariat berlaku bersama pemimpin hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Iya. Ini terdapat di dalamnya pelajaran bahwa umat Islam itu akan selalu berjaya. Syariat jihad akan tegak walaupun sekarang ini mungkin ya, tidak ada jihad dengan bendera yang benar yang diangkat. Dengan jihad bermakna apa? Memerangi orang kafir. Kalau membela diri banyak ya, negara-negara muslim diperangi. Nah, kalau membela diri itu bentuk dari jihad, kalau dia membela diri. Baik. Jadi akan tetap ada nanti yang menegakkan jihad diri. Ya. Dan ini tidak akan terhapus hingga hari kiamat. Tapi ditegaskan bahwa kewajiban jihad harus dibawa pemimpin apa? Pemimpin muslim. Bagaimana yang telah diterangkan tadi. Karena Nabi bersabda imamu junna yuqatalu min waraihi. Seorang imam adalah tameng, perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Jihad hanya boleh dilaksanakan di belakangnya. Iya. Kemudian yang ketiga, haji bersama pemimpin. Demikian pula haji. Seorang ketiga haji dipimpin oleh pemimpin negara. Iya, dan alhamdulillah di sekarang ini pelaksanaan ibadah haji di semua negara itu dengan peraturan antara negara. Dari sisi penetapan jumlah masuknya, tempatnya. Ini semuanya memang ditetapkan oleh syariat untuk pengaturan. Sebab di tempat-tempat manusia berkumpul sedemikian banyak. Kalau datang tanpa aturan, yang terjadi adalah keributan. Karena itu, subhanallah, dari syariat Islam yang agung ini, ya, disyariatkan untuk dipimpin oleh siapa? Seorang pemimpin. Contoh saja misalnya. Penetapan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, kan silam pendapat kadang. Iya. Yang pernah kita alami ya, sebagian hari Id, Idul Adha, ya. Berbeda dengan apa? Yang lain. Nah, coba kalau setiap orang ikuti pendapatnya masing-masing. Bisa-bisa di Padang Arafah ada yang wukuf tanggal 9 dan tanggal 10. Iya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan dipimpin oleh seorang pemimpin, hilang semua itu. Keputusan pemimpin itu yang menyatukan. Jelas ya? Nah, sebenarnya simple, ini urusan negara yang kayak gini ya. Menentukan masuk keluarnya bulan itu urusan pemerintah. Ya, karena itu tidak benar ya ada sebagian di Indonesia ini. Ya, sebagian dari ketua ormas terkenal di Indonesia mengatakan pemerintah ya, tidak boleh ikut campur dalam urusan apa? Masuk keluarnya Ramadan. Ini hal yang keliru. Ya. Dan saya nggak tahu ini pemahaman dari mana. Ya, diambil. Ya. Dan saya yakin itu bukan pemahaman dari umat Islam. Kalau dia ingin pemahaman umat Islam, di buku-buku tentang politik kenegaraan Islam, itu diterangkan bahwa yang menentukan masuk keluarnya bulan adalah hak apa? Hak pemerintah. Sebab disitulah tugas pemerintah, powernya untuk menyatukan. Dan pemerintah kita sendiri, ya, pada setiap tahunnya sudah bagus ya, cara menentukannya. Hanya saja kurang tegas. Ya. Harusnya tidak dibuka pintu untuk orang-orang yang menyelisihi. Ya. Tidak dibuka pintu, diperbolehkan mereka untuk berlebaran bersama apa? Menyelisihi kebanyakan orang. Karena ini pintu dibuka, akhirnya sebagian orang gampangan. Ya. Di rumahnya sendiri ikut lebaran sendiri. Bahkan ada lebih daripada itu. Ada yang ingin bikin aneh-aneh. Ya. Bikin saja kelompok sendiri, rambutnya pirang-pirang sana. Ya. Lebarannya tidak melihat hilal malah, melihat pasang surut di air laut. Ya. Coba. Nah, ini pada setiap tahunnya diekspos terus. Ya. Mas media, apa namanya, yang biasa cari berita, ya, supaya ramai dikunjungi, dibaca laris beritanya. Orang-orang yang aneh seperti ini kan diekspos. Ya. Padahal ini yang seperti ini di dalam hukum Islam, itu harusnya tidak dinampakkan. Malah yang harus ditampakkan kalau mereka berbuat seperti itu, ditampakkan hukuman supaya orang lain jera, tidak boleh mengikutinya. Jadi yang harusnya ditampakkan. Sebab orang-orang yang seperti ini merusak jamaah namanya. Merusak kebersamaan kaum muslimin. Kita ingin sampai kapan ribut-ribut terus masalah apa? masalah lebaran, masalah Id, Tuhan Allah. Padahal urusan sebenarnya dalam masalah ini dimudahkan oleh Allah. Ya, cukup diikuti apa yang ditentukan oleh pemimpin, selesai. Dan inilah tugas seorang pemimpin. Ini tugas seorang pemimpin. Baik, demikian pula penyerahan zakat kepada pemerintah. Asalnya di dalam fikih Islam, kalau pemerintah meminta zakat itu diserahkan melalui mereka, mereka yang membaginya, maka umat Islam yang ada kewajiban zakat, wajib menyerahkannya lewat siapa? Lewat pemerintah. Sebab zakat ini bukan hak kita. Itu adalah hak 8 orang yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, dan yang paling bagus di dalam menentukannya adalah pemerintah. Ya, ini zakat saja. Kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu ada pajak, tidak perlu ada biaya cukai. Sudah cukup untuk memakmurkan apa? Orang-orang yang kekurangan dari zakat ini. Kalau dikelola dengan baik. Iya. Tapi itulah. Ya, sering kita mendapatkan di berbagai sistem. Itu diambil bukan dari umat Islam. Diambilnya dari ya, orang-orang kafir. Sehingga tidak ada kemajuan di dalam pengelolaannya. Jadi kalau pemerintah meminta, diberikan kepadanya. Tapi kalau seperti di negeri kita sekarang, pemerintah memberikan keluasan, maka seorang berijtihad, dia keluarkan zakatnya kepada tempat yang apa? Tempat yang paling cocok. Iya. Sebab sekarang ini ada orang-orang, lembaga-lembaga yang mengumpul zakat, ya, sembarang menggunanya. Ada yang malah dia kumpul zakat untuk kampanye. Iya. Sebab dianggap itu adalah bagian dari apa? Ya, bagian dari perjuangan membela Islam. Ya, apa saja yang penting fisabilillah, kampanye pun fisabilillah. Ya. Akhirnya diambil dari zakat. Karena itu hal-hal yang seperti ini memang harus diatur oleh pemimpin. Baik. Kemudian di sini di halaman 32 diterangkan manusia dalam penamaan sebagai mukmin. Iya. Kata beliau, an-nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa mawarithihim wa la nadri ma hum inda Allah azza wa jalla. Wa man qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi', wa man qala huwa mu'minun inda Allah fa huwa min al-kadhibin, wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa musyrik. Kata beliau, manusia umat Islam adalah mukminun, orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum dan pewarisan-pewarisan mereka. Tidaklah diketahui bagaimana mereka di sisi Allah. Iya. Jadi ini penjelasan hukum zahir terhadap setiap yang beriman. Iya. Jadi kalau seorang dia sudah masuk Islam, maka asalnya hukum keislaman meliputinya. Dia Muslim berarti haram darahnya, tidak boleh dilanggar. Haram hartanya, tidak boleh dirampas. Iya. Dia Muslim, kalau dia meninggal, maka diwarisi oleh anak-anaknya yang Muslim. Anak meninggal diwarisi oleh orang tuanya yang apa? Muslim. Ya demikian dalam hukum-hukum, hukum keislaman. Dia meninggal dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Ini penting ya. So, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum Muslimin. Harus dikubur di pekuburan orang-orang kafir. Iya. Baik. Karena itu, penulis di sini terangkan bahwa kaum mukminin itu beriman dalam hukum-hukum. Nah itulah tadi hukum-hukum ada keterkaitannya dengan orang yang beriman. Demikian pula dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan. Ya, sebab kalau ayah dan anak atau pewarisnya beda agama, itu tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Iya. Tidak diketahui bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah. Nah, maka yang dihukumi adalah hukum zahirnya. Dia mukmin, itulah hukum zahir yang berjalan. Hukum-hukum keislaman mengalir padanya. Kemudian kata beliau, "Faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa muhtadi." Siapa saja yang berkata bahwa dia adalah mukmin hakiki, berarti dia adalah seorang, bahkan berarti orang itu adalah muhtadi, ahli bidah. Iya. Kini beliau mulai menjelaskan hakikat orang yang beriman. Jadi katakan dia beriman, itu perkara zahir diambil. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya mukmin dengan hakiki sebenar-benar keimanan, Ya, maka ini ahlul bidah. Dari mana dia tahu dia mukmin hakiki? Apakah dia berani menjamin bahwa dia sudah melaksanakan seluruh keimanan? Hah? Dia menegakkan seluruh mana keimanan? Nah, dia bisa menjamin. Karena itu, hal ini dari bidah. Ya, demikian pula orang yang berkata dia mukmin di sisi Allah. Orang yang berkata dia mukmin di sisi Allah, orang itu adalah dari para pendusta. Ya, dari mana dia tahu bahwa di sisi Allah dia dipastikan sebagai apa? Mukmin. Iya. Tapi yang benarnya bagaimana? Kata beliau, man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa musyrik. Barang siapa yang berkata saya adalah seorang mukmin kepada Allah, iya, maka dialah yang mencocoki kebenaran. Ya, kalau dia berkata saya mukmin di sisi Allah, mukmin beriman kepada Allah, itu baru benar. Dia tegaskan dirinya beriman. Tapi jangan dia puji diri, oh saya mukmin dengan sebenar-benar keimanan. Ini merekomendasi diri namanya. Amalan keislaman itu banyak. Iya. Cabang keimanan lebih dari 70 cabang. Siapa yang menjamin diri yang sudah melaksanakan seluruh dari cabang keimanan itu? Siapa yang berani mengatakan bahwa imannya adalah apa? Sempurna. Iya. Karena itulah kita berharap mampu untuk sempurna. Kita beriman kepada Allah. Kita katakan kita beriman kepada Allah. Tapi jangan kita merekomendasi diri kita sebagai orang yang sempurna. Sebagai orang yang dipastikan sempurna keimanannya di sisi Allah. Tapi kita beriman dan kita berharap semoga Allah menyempurnakan apa? Keimanan kita. Iya. Baik, ini inti dari pembahasan yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Ini sudah bilang ya. Kita buka sesi tanya jawab sih ya. Kemudian setelah itu kita istirahat hingga apa namanya? Salat Jumat. Ya mungkin perlu mandi-mandi itu perlu apa namanya? Mungkin ada antrian atau apa. Ya maka kita bersiap. Ya dan mungkin yang perlu menghadiri Jumat perlu lebih fresh, mungkin perlu istirahat sedikit, memejamkan mata sedikit supaya segar untuk hadir Jumat. Maka insya Allah ta'ala kita jawab beberapa pertanyaan, kemudian kita istirahat hingga salat Jumat. Baik, saya bersyukur. Iya, ini pertanyaan kadang memang kita alami ya, kita dapati. Sebagian perkampungan, kuburannya cuma satu. Dan di dalamnya ada pekuburan kaum muslimin, ada pekuburan apa? Orang-orang kafir. Nah ini adalah hal yang diharamkan. Ini yang diperbolehkan. Dari hak seorang muslim dan boleh dikubur bersama apa? Orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka harusnya yang berwenang terhadap kuburan memisah kubur itu. Pekuburan orang-orang kafir dipindah, diberikan tempat tersendiri. Kalau dia dalam satu lokasi, dipisah ada yang di kanan dan di kiri, maka harus ditembok supaya terpisah. Antara pekuburan muslim dan pekuburan apa? Kafir. Iya. Dan ini konsekuensi dari keislaman, yaitu yang dilakukan oleh para sahabat dan yang berjalan di tengah ulama Islam. Ya, karena itu tidak boleh digampangkan berkaitan dengan masalah penguburan ini. Ya wallahu ta'ala. Salam. Ya kita sebagai umat Islam, ya, dimanapun kita berada, adalah bersedih terhadap apa yang menimpa saudara kita. Nah, itulah seorang mukmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal khumma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad mengeluh, sakit, terasa oleh bagian yang lainnya dengan rasa panas, tidak bisa tidur. Itulah umat Islam. Karena itu mereka saling kuat menguatkan. Bagaimana dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah." Sebagian mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi kalau kaum muslimin ada yang tertindas di belahan negeri dan kita mampu mengirim bantuan untuk mereka, ya, maka dan dijamin terkirim bantuan, maka itu adalah hal yang baik, kita tolong menolong membantu saudara kita. Ya. Dan pokoknya doa untuk saudara-saudara kita yang terzalimi seharusnya hal yang tidak kita lupakan sebagai seorang muslim untuk saudaranya yang lain. Adapun mengangkat senjata seperti yang sebagian orang ya, ingin keluar pergi berjihad ke Suriah, pergi berjihad ke Afghan, pergi berjihad ke sini dan situ. Iya. Pergi berjihad itu masuk ke dalam hukum jihad itu tadi yang kita terangkan. Ya, keluar dari sebuah negeri ke negeri lain itu namanya jihad menyerang. Dan jihad menyerang itu harus dengan izin siapa? Harus dengan izin pemerintah. Berbeda kalau dia orang Suriah sendiri diserang, oh itu lain hukumnya. Dia jihad membela diri. Tapi kita dari negeri kita ke sana, itu artinya jihad apa? Jihad menyerang. Ya, maka saya kembalikan tadi kepada kaidah jihad dengan siapa? Saya berikan. Demikian. Karena itu tidak benar ya, seruan-seruan berangkat berjihad dan seterusnya. Ya. Dan itu seruan berjihad sudah semenjak dahulu itu ada orang-orang menyuruhkan. Dan itu cuma seruan politis saja. Ya. Cuman berkecamuk saya, berusaha keras cari muka. Tahu berkecamuk ya, berusaha keras cari muka. Ya. Dari semenjak di peristiwa Bosnia sudah ada orang-orang menyuruh jihad-jihad. Ya, sudah berkumpul, orang-orang mau berangkat, tapi nggak ada yang berangkat. Ya. Suria, Afgan seperti itu. Ya, di belakangnya bikin momen-momen saja supaya pencitraan. Ya, menebar pesona ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, karena itu dalam hal-hal yang seperti ini tidak usah terlalu banyak ikut dengan apa slogan sebagian orang. Orang jujur saja pada dirinya ya, dia kalau banyak mendoakan saudaranya semoga itu bermanfaat, dia mampu mengalirkan memberikan bantuannya dengan jalur yang aman pasti diterima, maka itu dia lakukan. Dan seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa kemampuannya. Demikian pula banyak bertobat dan beristighfar, karena tidaklah musibah menimpa kecuali hal tersebut disebabkan karena apa? Karena dosa. Karena itu kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang banyak. Itu dari hal yang baik untuk seorang muslim dan muslimah kepada saudara-saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita yang tertindas di berbagai belahan dunia ini, agar supaya mereka ditolong oleh Allah, dimenangkan di atas musuh-musuhnya, kemudian diberikan ketenangan, kesejahteraan, dan bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa wasi'un karim. Ya wallahu taala. Baik. Iya. Orang-orang khawarij dan rafidah sama dengan penganut bidah yang lain. Ya, sebagaimana orang kafir secara umum kalau dia masuk Islam, diterima keislamannya atau tidak? Diterima. Demikian pula orang yang jatuh dalam bidah, walaupun bidah itu mengakhirkan, seperti bidah rafidah yang kita akan terangkan nanti, maka itu adalah diterima kalau dia benar tobatnya. Nah, ya kalau yang dia bicarakan sahabat yang dia kenal sudah meninggal, tidak mungkin mereka bisa minta maaf. Ya, kewajiban mereka adalah sebaliknya. Harusnya mereka selalu mendoakan kebaikan untuk sahabat. Ya, dan kalau sahabat dicela, harusnya mereka membela para sahabat lagi. Itulah yang mereka bisa lakukan untuk kesempurnaan taubatnya. Dan apa? Membalas terhadap kezaliman yang telah lalu yang mereka lakukan dari mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allahu taala. Baik. Ya, kalau dia kafir dan non-muslim, itu dari sisi ketaatan tidak ada kewajiban taat kepadanya. Iya. Karena itu dari tadi saya berbicara, kewajiban mendengar dan taat kepada siapa? Penguasa muslim. Ya, hanya saja kita ada kaidah umum dalam agama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Iya. Ya, kalau misalnya pemerintahnya kafir, kalau dalam peraturan umum seperti rambu-rambu lalu lintas yang merupakan kemaslahatan bersama, semua orang merasakan, maka yang seperti ini tidak ada yang keluar darinya. Iya, jelas ya. Tapi hal-hal yang lain yang sifatnya terkait dengan, apalagi terkait dengan keagamaan, maka itu tidak ada taat kepada pemerintah yang kafir atau muslim atau non muslim. Jadi kan ukurannya ya. Ya wallahu taala. Baik, kudeta terhadap pemerintah itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, pemerintah itu jelas kekafirannya. Ya, ini yang memberikan hukum kafir bukan orang per orang, tapi ulama yang memberikan hukum. Jelas ya? Harus ada dari ulama yang memberikan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, disyaratkan kaum muslimin untuk menurunkan pemerintah kafir ini, mereka punya kemampuan, punya kekuatan. Ya. Dan kekuatan ini harusnya kekuatan pada dirinya sendiri. Jangan merasa punya kekuatan tapi masih minta bantuan kemana? Negeri-negeri kafir. Minta persenjataan dari negeri kafir. Begitu negeri kafir yang berkhianat sudah habis dia. Ya. Jadi harus punya kekuatan pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga syaratnya, tidak boleh di belakang penurunan tersebut terjadi kemungkaran lebih besar. Kalau dia turunkan ternyata mengakibatkan apa namanya korban darah di tengah kaum muslim, itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, disyaratkan kalau mereka ingin menurunkan pemerintah kafir, mereka umat Islam sudah menyiapkan penggantinya. Iya. Sebab kalau tidak ada penggantinya, nanti setelah dia turunkan, siapa yang ribut? Hah? Mereka sendiri yang ribut. Bisa terjadi perang saudara, seperti yang terjadi dulu di Afghanistan. Setelah mereka berhasil mengusir Rusia, yang terjadi apa? Perang saudara di antara mereka. Ya. Perang saudara di antara mereka. Nah, jadi ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama, penting untuk diperhatikan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya mendirikan kuburan di dalam lingkungan masjid? Kalau lingkungan masjid yang dimaksud adalah bangunan masjid, di dalam bangunan masjid itu hukumnya haram memasukkan kuburan di situ dan haram sholat di masjid itu. Iya. Siapa yang sholat di masjid itu tidak sah sholatnya. Harus dia ulangi sholatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-qubur." Jangan kalian salat ke kuburan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan bi'ayhim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Menunjukkan laknat. Dan kalau sudah dilarang oleh Nabi, siapa yang melakukan ibadah di atas hal yang dilarang, itu menunjukkan ibadahnya batal. Iya. Tapi kalau misalnya pekuburan dimasukkan di halaman masjid, berpisah dengan apa? Bangunan masjid. Iya. Seperti yang banyak terjadi di Indonesia ya. Dan ini dari kesalahan umum di Indonesia. Kalau dia meninggal, ya, dia bangun masjid misalnya atau berjasa di masjid, dikubur di samping, di depan, tapi di luar ya. Ya, dan ini kekeliruan. Sebab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini orang-orang pernah bangun masjid semua. Ya, dan mereka semuanya ada yang dikubur di masjidnya masing-masing? Tidak ada. Malah Utsman dan Ali dikubur bersama kaum muslimin di pekuburan umum. Adapun Abu Bakar dan Umar, karena Nabi sudah terlanjur dikubur di rumahnya, maka kamar Nabi itu sudah dianggap apa? Kuburan. Karena masih cukup lagi untuk dua orang, masuklah Abu Bakar dan Umar di situ mengikut. Andai kata Nabi tidak dikubur di situ, tidak mungkin Abu Bakar dan Umar ada di situ. Jelas ya? Baik, ini terkait dengan hukum tentang pekuburan. Jadi kalau kuburannya di luar masjid, ini silang pendapat di kalangan ulama tentang makruhnya. Adapun syah sholat di masjid itu syah sholat. Tapi kalau makruh tidaknya, ini silang pendapat tentang makruh tidaknya. Iya. Dan sebaiknya kalau ada masjid lain tidak ada kuburan di sekitarnya, itu lebih bagus. Dan kalau misalnya di masjid di sekitar rumahnya cuma itu, atau kalau dia pindah ke masjid lain, mungkin akan membuat fitnah di tengah masyarakat mungkin, maka harusnya dia sholat di masjidnya saja. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang baik. Dan kalau betul memang dia berjumpa dengan Nabi, berarti itu mimpi dari Allah. Tapi yang perlu dipastikan, benarkah dia berjumpa dengan Nabi? Nah itu jadi masalah. Memang syaitan tidak bisa berwujud seperti wujud Nabi. Tapi syaitan bisa mengaku dia sebagai Nabi. Kalau mengaku bisa, tapi berwujud apa? Tidak bisa. Nah, karena itu kalau seorang belajar hadis, dia baca tentang sifat Nabi. Ya, Nabi itu diterangkan ya bagaimana kondisi penciptaannya. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, kulitnya tidak sangat putih, tidak hitam. Kemudian rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus. Ya. Kemudian ada sifat wajahnya. Kalau dia kenal sifat-sifat Nabi dari hadis, kemudian dia lihat seperti di dalam hadis-hadis, maka itu Rasulullah. Setan Nabi selama berwujud seperti wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Iya. Tapi kalau syaitannya datang misalnya, iya. Dia datang apa namanya? Berwujud Roma Irama, ya. Kemudian dia berkata saya adalah Rasulullah. Ya, ini diterima atau tidak? Dia terima, mengaku saja. Kok bisa kayak gitu modelnya? Ini maafin ya, contohnya. Baik. Ya, jadi sekali lagi, ya, bahwa yang diperhatikan itu adalah bagaimana keadaan siapa yang datang dalam mimpi yang mengaku Rasul. Kalau seperti sifat Nabi, maka itu adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Kalau tidak ada sifat Nabi padanya, maka ini ya ada kemungkinan dari bisikan jiwa, atau ada kemungkinan dari apa? Dari syaitan. Tergantung jenis apa yang dia lihat. Tergantung jenis apa yang dia lihat di dalam mimpi tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Itu wewenang pemerintah ya. Hal yang berkaitan dengan merubah dengan tangan, itu bukan wewenang kita. Itu wewenang siapa? Pemerintah. Ya kalau mereka merubah, itu tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak merubah, itu urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita mengingkari dengan hati, menasihati dengan lisan, menyampaikan. Kalau mereka tidak melakukannya, itu urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab hal yang seperti ini, kalau kita masuk, yang terjadi malah apa? Malah fitnah, kekacauan. Lebih besar lagi apa? Bahayanya. Ya. Nah, ini sudah terjadi di beberapa tempat. Bagian kaum muslimin semangat. Ya, dihancurkan kuburan. Sudah ribut, malah kuburan yang dihancurkan dibangun lagi lebih megah daripada itu. Ya. Jadi, mana hasil dari apa? Ya, kemungkaran yang dia ingkari. Ya. Dan ada sebagian yang pernah apa namanya, di sebagian daerah ada orang-orang yang berbuat kesyirikan di gunung, tidak ada yang jaga tempat-tempat kesyirikannya. Maka ada sebagian orang malam-malam dia pergi bakar tempat itu, enggak ada yang lihat. Setelah itu, ya apa yang terjadi? Ternyata tempat-tempat itu dibangun lagi, lebih bagus dari itu. Ya. Dan ini namanya merubah kemungkaran, melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Dan ini hukumnya haram di dalam syariat kita. Iya. Karena itu sekali lagi, fikih itu penting. Ya, semangat itu nomor dua. Jelas ya, fikih dulu baru semangat. Kalau ada semangat tanpa ada fikih, ini yang repot. Ya, sebab semangat saya, itu banyak ya orang-orang yang bersemangat. Tapi ujung-ujungnya kudeta terhadap pemerintah, ujung-ujungnya mengakhirkan kaum muslimin yang lainnya, ujung-ujungnya membuat apa? Membuat hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Ya Wallahu ta'ala. Dia mengusung demokrasi. Demokrasi itu dari bentuk kekeliruan yang dia lakukan. Iya. Sama seperti dia berhukum dengan selain hukum Allah. Itu adalah dosa yang dia kerjakan. Jelas ya? Ya. Dan itu tidak selamanya dikatakan dosa. Sebab orang yang berhukum dengan hukum, dengan selain hukum Allah itu, keadaannya bertingkat-tingkat. Ada yang dikafirkan keluar dari agama. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia yakini selain hukum Allah sama dengan hukum Allah, atau lebih baik dengan hukum Allah, atau bisa menggantikan hukum Allah, maka ini dianggap apa? Dianggap cacat. Tapi kalau pemerintah yakin hukum Allah yang paling baik, tapi dia sendiri tidak bisa merubah, dia sendiri berhukum dengan selain apa? Hukum Allah. Iya, karena memang sistemnya seperti itu. Maka ini dia dianggap berdosa saja. Tapi ada sebagian hukum, dia ingin rubah pun tidak mampu. Sebab wewenang merubahnya bukan di tangan dia. Jelas ya? Dan ini saya ketahui pada sejumlah pemerintah. Di pemerintah daerah saja ada hukum otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah sudah ingin menerapkan hukum syariat di daerah. Konsepnya sudah siap, masukkan ke DPRD, ternyata DPRD-nya yang tidak setuju. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Itu di luar kemampuannya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini ada-kada yang bersifat udur, kadang-kadang yang bersifat dosa besar, kadang ada hal yang bersifat apa? Bisa mengeluarkannya dari agama. Ya, dan sepanjang tidak jelas yang mana yang terjadi pada pemerintah, kita punya kaidah asal. Asalnya dia adalah seorang apa? Seorang muslim, itu asal. Iya. Jelas ya? Karena itu di dalam hadis, tidak boleh mengganggu pemerintah, kecuali kalau kalian antara kufron bawahan, kalian melihat langsung kekafiran yang nyata. Bahasa hadis itu diperhatikan ya. Kalian melihat dengan mata. Bukan dengar-dengar saja, baca di koran, baca di berita. Tapi dia melihat langsung. Kufron, kekafiran. Dan kekafirannya bukan jenis kekafiran sembarangan, bawahan yang sangat jelas, tidak ada keraguan. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki argumen di dalam kekafiran ini secara khusus. Argumennya berasal dari sisi Allah, harus dia pertanggungjawabkan. Karena ini tadi saya singgung, tidak ada yang boleh menjatuhkan vonis kafir kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu, sebab mereka lah yang sangat paham hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dari kekeliruan, kalau misalnya baru belajar, baru kenal agama, apalagi pendapat pribadi yang memberikan hukum-hukum, itu pendapat dia. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang berbicara adalah ulama-ulama terkemuka, orang-orang yang dikenal dengan keilmuan. Ya. Itulah yang harusnya berbicara di dalam perkara yang seperti itu. Ya Wallahu ta'ala. Ya. Ya, makam itu yang ada di situ. Makam itu artinya tempat berdiri. Ya. Ya. Jadi memang di bahasa Indonesia kita agak ini ya, sering apa namanya? Sebab kalau bahasa Indonesia-nya tertulis makam. Makam orang pikir apa? Kuburan. Ya, tapi bahasa Arabnya itu makam. Makam itu tempat berdiri. Jadi ini tadinya makam Ibrahim, bukan di situ tempatnya yang kita lihat sekarang ini. Tempatnya itu dekat Ka'bah. Sebab dia tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika apa? Hah? Membangun Ka'bah. Dan itu ada bekas kaki Nabi Ibrahim di situ. Yang berdiri. Ya. Begitu di masa pemerintahan Umar bin Khattab, makam Ibrahim ini diakhirkan hingga ke tempat yang kita lihat sekarang. Jelas ya? Dan itu dari ijtihad Umar radhiyallahu anhu disetujui oleh para sahabat. Coba dibayangkan kalau makam tetap di depan, semua orang sholat di situ di belakang, yang tawaf mau lewat mana? Hah? Nah ini dari fikih ya, Pak? Umar bin Khattab yang sangat indah. Nah, karena itu beliau akhirkan di tempat yang kita lihat. Ya. Sehingga kalau ada yang sholat di belakangnya, tidak ada masalah. Orang masih bisa apa? Masih bisa tawaf. Ya itu pun sekarang, ingin sholat di belakang makam, tidak boleh langsung di belakangnya sekarang. Karena banyaknya orang yang tawaf. Harus ke mana? Lebih ke belakang lagi. Iya. Baik, ini mungkin akan kita terangkan nanti ya. Besok di pembahasan manasik haji. InsyaAllah. Baik. Saya kira cukup dulu ya untuk sesi kali ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.